Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Baik, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Syarah Masail Jahiliyah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hadzahullahu taala berikutnya, Ammal jahiliyatu fal muradu biha an-nisbah ila jahl. Adapun jahiliyah, maka yang dimaksudkan dengannya adalah dinisbatkan kepada al-jahl. Wal jahl adamul ilm, dan jahl itu artinya tidak memiliki ilmu. Wal jahiliyah hiya allati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Ini definisi jahiliyah. Secara istilah yang dimaksudkan dengan jahiliyah adalah masa di mana di situ tidak ada rasul dan tidak ada kitab. Orang yang hidup di masa tidak ada rasul dan tidak ada kitab yang diturunkan, maka dia hidup di masa jahiliyah. Wal muradu biha maka naqabla bi'atsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaksudkan dengannya di sini masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, yakni perkara-perkara yang sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masa di mana sebelum diutusnya rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian, wahai para wanita-wanita muslimah, bertabarruj, bersolek ala jahiliyah yang dahulu. Janganlah kalian berpenampilan dengan penampilan jahiliyah terdahulu. Yang menunjukkan bahwasannya hijab ataupun jilbab ini merupakan aturan di dalam Islam, bukan adat istiadat bangsa Arab sebagaimana yang dituduhkan sebagian orang. Karena adat istiadat kebiasaan wanita-wanita Arab jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam, mereka bersolek, menampilkan daripada kecantikan dan kemolekan tubuh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada wanita-wanita muslimah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bersolek dengan cara jahiliyah yang pertama dahulu. Yakni allati qabla bi'tsati nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qabla ba'tsin nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-'alam kulluhu thayyib. Kana al-'alam kulluhu yamuju fi dhalal wa kufur wa ilhad. Karena sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ini semuanya dipenuhi dengan berbagai macam kesesatan, kekufuran dan penyimpangan-penyimpangan. Li'anna risalat as-sabiqah inda rusul. Karena risalah-risalah sebelumnya telah sirna. Risalah Nabi Isa, risalah Nabi Musa sudah dirubah-rubah. Fal Yahud harrafu kitabahum Taurat. Orang-orang Yahudi mereka merubah-rubah kitab Taurat. Wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyat wa dhalal. mereka masukkan di dalamnya banyak dari berbagai macam kekufuran-kekufuran dan kesesatan-kesesatan, kesyirikan bahkan. Menyatakan Uzair putra Allah. Wasyana'i, dan hal-hal yang sangat jelek. Allati adkhaluha fi Taurah, yang mereka masukkan ke dalam kitab Taurat. Wa kadzalika Nasara, demikian pula Nasrani. Harrafu kitabahum al-Injil, mereka merubah-rubah kitab mereka Injil. Amma kana alaihi waktu nuzulihi alal Masih alaihi salatu wassalam. Mereka rubah dari apa yang sebelumnya, waktu turunnya kepada Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam, tidak lagi murni. Jadi makna daripada indarosa, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sirna di sini, bukan berarti sama sekali tidak ada. Mereka masih memegangi sesuatu, tetapi sesuatu tersebut tidak lagi murni. Maka bisa dikatakan sesuatu itu tidak ada, karena sudah tidak lagi murni, telah tercampur dengan berbagai macam tambahan-tambahan dari mereka, dari Yahudi dan Nasrani, tangan-tangan mereka. Wadhalika anna rajulan yuqalu lahu Buls aw Syawil. Yang demikian itu karena ada seseorang yang disebut bernama Buls, Paulus, atau disebut Saul. Dia ini, Buls ini, dahulunya adalah seorang Yahudi, karena Yahudian, haqidan ala Rasulillah Isa alaihi salatu wassalam. Seorang Yahudi yang sangat benci, sangat dendam terhadap Rasulullah Isa alaihi salatu wassalam. Fahadar rajul laja ilal makar wal khadiyah. Maka laki-laki ini kemudian dia melakukan makar tipu daya. Fi ifsadi dinil Masih alaihi salam, dalam usaha merusak agama Al-Masih Isa. Haitsu adharal iman bil Masih, di mana dia sama seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah kepada kaum muslimin. Orang Yahudi juga Abdullah bin Sabah, sebagaimana Paulus ini juga orang Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam, ke dalam apa, agamanya Nabi Isa, yang kemudian merusak agama tersebut dari dalam. Dia menampakkan keimanan terhadap Isa. Wa annahu nadima ala ma kana min qabl min adawatil Masih. Dia mengatakan bahwasanya dirinya menyesal atas apa yang pernah dilakukannya terhadap permusuhan terhadap Isa, Al-Masih Isa. Wa annahu ra'a ru'ya, dan bahwasanya dirinya melihat satu mimpi, bizami dengan anggapannya. Dengan mimpi tersebut fa'amana bil Masih, lantas dia pun beriman dengan Al-Masih. Tentu hal tersebut disambut gembira sekali oleh orang-orang Nasrani. Wasaddaqahun Nasara fi maqal, dibenarkan oleh orang-orang Nasrani pada apa yang diucapkannya tersebut. Tsumma innahu tanawalal Injil, kemudian dia pun mengambil Injil. Alladzi anzalahu Allah ala Isa, yang diturunkan oleh Allah kepada Isa. Fa'adkhala fihi al-wataniyat, lantas dia pun memasukkan ke dalam Injil tersebut peribadatan kepada berhala, wasyirkiyah, dan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, wal kufriyah, dan kekufuran-kekufuran. Haitsu adkhala fihi aqidat at-tathlits, di mana dia memasukkan akidah trinitas. Jadi yang memasukkan akidah trinitas ke dalam agama Nasrani adalah Paulus ini. Paulus yang asalnya dia adalah seorang Yahudi. Ayat annallaha thalithu salata, yakni bahwasanya Allah itu salah satu dari yang tiga. Thalithu salata, yang ketiga dari yang tiga. wa ana Isa ibnullah, dan bahwasannya Isa itu putra Allah, au huwa Allah, atau bahkan dia adalah Allah. Isa adalah Allah. Atau ibnullah. Wa adkhala fihi al-amr bi ibadatish salib. Dan tentunya dengan subhat-subhat ya. Subhat-subhat. Yang pertama, kenapa dikatakan Isa itu putra Allah? Karena Isa lahir ke dunia dengan tanpa bapak. Siapa bapaknya kalau bukan Allah? Gitu. Secara logika mereka. Wa adkhala fihi al-amr bi ibadati salib, dan dia masukkan pula perintah untuk beribadah kepada salib. Yang memasukkan adalah bulus pula. Wa adkhala kufriyat sani'ah, dan memasukkan berbagai macam kekufuran-kekufuran yang sangat buruk. Wa saddaquhu fi dzalik ala annahu 'alim, dan mereka membenarkan itu semua karena mereka menganggap dia ini, Paulus ini adalah orang yang alim. Yang alim terhadap dinul masih, agamanya al-masih, yang dia mempelajari pula Injil. Yang paling tahu tentang dinul masih, agama Isa. Dan anak keturunan Paulus ini pun diagungkan di sisi mereka. Wa adkhala kufriya tsaniya, tayyib. Wa ala annahu mu'min. Walaqibuhu birrasul buls, ay rasul masih. Dan mereka mempercayainya karena dia juga seorang mukmin, sudah menyatakan tobatnya dan penyesalannya, dan menyatakan dirinya ya membenarkan agama Isa. Dan mereka memberikan julukan kepada Bulus ini sebagai rasulnya Bulus, yakni maksudnya adalah rasulnya Al-Masih Isa bizamihi, sebagai wakilnya Isa. Wa qasduhu ifsadu dinil masih, sedangkan tujuannya adalah merusak agama al-masih. Wa hasala lahu ma arad, dan dia pun sukses, berhasil dalam apa yang dia maukan tersebut. Faqad afsada dinal masih wa adkhala fihi al-wahaniyat wa taflit, sungguh dia telah merusak agama al-masih dan memasukkan di dalamnya peribadatan kepada berhala, yakni kepada salib, dan akidah trinitas. Wa'tiqad anna Isa ibnullah, dan juga keyakinan bahwa Isa itu adalah putra Allah. Aw annahu tsalitsu tsalatsa, atau Isa itu adalah yang tiga, yang ketiga dari yang tiga. Wa adkhala fihi wataniyat katsir. Mereka juga berdalil dengan apa yang tersebut dalam Injil, dengan kalimat-kalimat bahasanya itu dengan kami. Kami. Di dalam Al-Quran pun juga ya. Inna nahnu nazalna alaikal Qur'ana tanzila, sungguhnya kami. Nah, kami di sini menunjukkan lebih dari satu. Nah, lantas kami itu siapa di sini? Mereka memasukkan akidah trinitas. Si Bulus ini memasukkan akidah trinitas dengan bahasa-bahasa tersebut. Kami di sini adalah Isa, ibunya, dan Allah Azza wa Jalla, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, dan Roh Kudus. Wa adkhala fihi wataniyat katsirah, dan mereka masukkan di dalamnya wataniyat yang sangat banyak. Fattaba'uhu 'ala dzalik. Lantas orang-orang Nasrani pun mengikuti dia, mengikuti Bulus dalam hal tersebut. Hadihi hala ahli kitab qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kondisi ahli kitab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di sana mereka sudah tidak lagi memegangi agama yang lurus dan murni. Kitab suci mereka pun sudah mengalami sekian banyak revisi. Kitab suci direvisi oleh tangan-tangan manusia. Diberikan tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan. disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Kalau cocok dengan hawa nafsu maka diterima, yang tidak cocok dengan hawa nafsunya maka diganti. Illa baqaya minhum kanu 'ala dinis sahih, kecuali segelintir dari mereka yang masih berada dalam agama yang benar. Artinya masih ada kitab suci yang terjaga pada waktu itu ya. Masih ada kitab suci yang terjaga, yang belum mengalami perubahan, yang dipegangi oleh segelintir ulama dari ahlul kitab Nasrani. Lakin al-aktsariyah minhum 'alal kufur wal inhiraf 'an dinillah, akan tetapi mayoritas dari mereka itu berada di atas kekufuran dan penyimpangan dari agama Allah. Auzubillah. Wa amal Arab fakanu 'ala qismain. Adapun bangsa Arab maka mereka ala qismain. Jadi sebelum dibangkitkannya Rasul, dalam artian diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di jazirah Arab itu ada ahlul kitab, ada bangsa Arab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, dan mereka telah mengalami pergeseran daripada agama mereka, tidak lagi murni memegangi agama mereka kecuali tinggal sisa-sisa sedikit sekali jumlahnya dari mereka. Kemudian yang kedua adalah bangsa Arab. Ya, sebagaimana ahlul kitab menjadi dua, maka bangsa Arab pun juga ala qismain. Bangsa Arab juga menjadi dua. Qismun ittaba' diyanat as-sabiqah kal Yahudiyah wan Nasraniyah wal Majusiyah. Kelompok pertama yakni orang-orang yang mengikuti agama-agama yang ada sebelumnya. Mereka mengikuti agamanya Yahudi, ada yang mengikuti agamanya Nasrani, ada yang mengikuti agamanya Majusi. Wa qismun kanu 'alal hanafiyah, dan ada pula kelompok bangsa Arab yang mereka berada di atas agama Hanifiyah, din Ibrahim wa Ismail, agamanya Ibrahim dan Ismail. La siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al Mukarramah. Terlebih lagi, terkhusus lagi di negeri Hijaz, di bumi Mekah Al-Mukarramah. Dan ini pun jumlahnya sangat sedikit sekali yang berada dalam millah Al-Hanifiyah ini, sangat sedikit sekali. Ada ya seseorang yang Rasul SAW belum diutus menjadi Rasul, tetapi dia mencari millah yang lurus tersebut, sehingga Rasulullah SAW beritakan bahwa dia ini dibangkitkan pada hari kiamat nanti ummatan wahdah, satu umat, dia sendiri satu umat tapi dia sendiri. Dia mencari milah yang lurus, milah yang benar, tidak menginginkan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan tersebut, tidak pernah mau menyentuh berhala. Padahal sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini salah satu daripada bapak daripada salah satu sahabat yang diberitakan masuk surga di antara 10 itu, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, radhiyallahu anhu, sahabatnya. Ini Zaid bin Amr bin Naufal, insyaallah. Zaid bin Amr bin Naufal. Beliau disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan ummatan wahdah. Dan beliau ini bertemu dengan ulama-nya Yahudi, dengan ulama-nya Nasrani dan sebagainya, tidak puas dengan agama yang ada pada keduanya karena telah mengalami berbagai macam perubahan-perubahan. Maka ulama-ulama Yahudi dan Nasrani tersebut mengatakan, yang kamu cari itu sudah kami tinggalkan, yakni millah Ibrahim, agamanya Ibrahim. Kalau kamu ingin selamat, memang satu-satunya cara adalah dengan berpegang dengan millahnya Ibrahim tersebut. Mereka tahu, jadi memang mereka sengaja meninggalkan. Akhirnya Zaid bin Amr bin Naufal ini pun meninggalkan daripada agama-agama yang ada pada waktu itu, Yahudi dan Nasrani, dan dia memilih untuk berpegang dengan milah Ibrahimiyah, milahnya Ibrahim yang hanifah, yang lurus. dan qadarullah sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, beliau sudah meninggal dunia. Beliau sudah meninggal dunia sehingga belum sempat beriman dengan Rasulullah SAW. Kalau dari kalangan ahlul kitab ada yang berada di atas milah yang lurus ini, seperti Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal ini masih terhitung pamannya daripada Khadijah. Juga sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, Warqah ini telah meninggal dunia. Baru diangkat sebagai nabi dengan Iqra itu. Diajak oleh Khadijah menemui pamannya tersebut. Dan pamannya mengatakan, apa yang datang kepada kamu sama dengan apa yang datang kepada Musa. Dia itu adalah Namus. Namus itu nama sebutan bagi Jibril di kitab suci mereka. Itu adalah Namus. Alladzi ja'a ila Musa, yang datang kepada Musa. Dan kemudian diberitakan tentang apa yang akan terjadi menimpa Rasulullah SAW. Dia akan, ya, beliau akan diusir oleh kaumnya, akan disakiti, akan di ini dan akan di itu. Seandainya saja saya masih hidup, maka saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membelamu, kata Warqah bin Naufal. Rasul menyatakan, apakah kaumku akan mengusir saya? Maka Warqah menyatakan, tidaklah ada seorang nabi pun melainkan pasti akan mendapatkan gangguan dari kaumnya, sampai kemudian Allah memenangkannya. Baik. Jadi ini gambaran daripada bangsa Arab. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang-orang yang mengikuti milah Hanifah, milah Ibrahim, ya. Ada pula yang mengikuti agama-agama yang ada pada masa tersebut, seperti Yahudi dan Nasrani dan juga Majusi. Taib ila amdhara fihim rajulun yuqalu lahu Amr ibn Luhay al-Khuzai, hingga munculnya seseorang lelaki di tengah-tengah mereka yang dipanggil dengan sebutan Amr bin Luhay. Amr bin Amir bin Luhay al-Khuzai. Karena malikan ala Hijaz, di mana dia ini, Amr bin Luhay ini, merupakan penguasa Hijaz pada waktu itu. Raja, penguasa Hijaz. Baik. Wa kana yadhhar atau yudhhir at-tanassuk wal ibadah was-shalah. Di mana dia ini yudhhiru tanassuk, menampung peribadatan, tanassuk, ibadah haji. Manasik, ya. Wa ibadah dan juga ibadah-ibadah yang lain, wa sholat dan menampakkan kebaikan-kebaikan. Secara zahir tampilannya adalah seorang lelaki yang sholih, Amr bin Luhay, seorang raja dengan kesolihannya. Dan musibah kemudian terjadi pada dirinya di saat dia sakit. Dhahaba ila Syam lil ilaj, dia pergi ke Syam, Syria. Suriah sekarang menjadi negeri yang sedang dilanda kemelut yang sangat mengerikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada saudara-saudara kita di Syria sana. Dhaba ila Syam lil ilaj, untuk berobat. Fawajada ahla Syam ya'budunal asnam. Dia mendapati penduduk Syam beribadah kepada berhala, padahal Syam negeri di mana di situ tumbuh berkembang banyak sekali para rasul dan para nabi dan rasul pada masa sebelumnya. Nabi dan rasul silih berganti di situ. Negerinya para rasul sebutannya Syam ini. Tetapi sebelum diutusnya Nabi SAW pun juga telah menjadi negeri yang dikuasai oleh berhala. Penduduknya menghambakan diri kepada berhala. Ya'budun al-asnam. Fastahsana dhalik. Dia melihat hal tersebut ternyata menganggapnya sebagai satu kebaikan. Bagus. Karena memang tentunya tidak menyebut sebagai berhala. Oh ini apa? Ini adalah berhala. Tidak menyebutnya. Ini patung, ini patung apa? Ini adalah patung orang-orang soleh di kalangan kami. Orang-orang soleh yang mereka ini, supaya kami bisa mengingat jasa-jasanya, kami ya membuatkannya sebagai monumen patung supaya kami bisa senantiasa mengikuti jejaknya dengan niatan-niatan yang baik. Dianggap baiklah oleh Amr bin Luhai dan mereka-mereka ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Sedangkan Amr bin Luhai memandang negeri Syam adalah negeri para rasul, negeri yang banyak sekali para rasul di situ dahulunya tentunya. Orang-orang yang saleh tentunya memiliki kedekatan hubungan dengan Allah, sehingga kami pun juga meminta hajat dan kebutuhan kami kepada mereka supaya mereka nantinya menyampaikan hajat dan kebutuhan kami kepada Allah. Apakah hal tersebut betul-betul mujarab, dalam artian bisa terlaksana terjadi? Oh banyak kasus-kasusnya, cerita-ceritanya. Nah, kemudian muncul berbagai macam khurafat-khurafat dengan kejadian-kejadian tersebut. Fulan datang dengan membawa ini kepada berhala itu, kemudian minta kesembuhan, tidak berselang lama sembuh dari penyakitnya. Wow bagus kalau begitu. Akhirnya dibawalah ke negeri Mekah. Fastah sana dalik waja'a minasyam bi asnamin ma'a. Bahkan dia membawa oleh-oleh dari negeri Syam tersebut. Mana berhala yang paling bagus? Diserahkan berhala yang bagus. Kemudian setelah itu dibawa sebagai oleh-oleh dari negeri Syam. Dia datang ke Syam dengan membawa penyakit fisik, pulang dari Syam dengan membawa penyakit hati. Mana yang lebih parah? Penyakit hati. Penyakit fisik badannya itu sangat ringan, walaupun berat memang sampai dia harus berobat ke luar negeri kan istilahnya, dari Mekah menuju ke Syam. Tapi seandainya dia mati dalam keadaan seperti agama sebelumnya, agama Hanifiyah yang dia tekuni sebelumnya, misalnya dia menjadi orang yang selamat. Tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang ini menjadi seorang yang apa, penyebar daripada kesyirikan pertama kali di negeri Hijaz. Allahul musta'an. Wa naqaba 'anil asnam allati kanat madfunah tahtal ardh ba'da qaumi Nuh. Dan dia bahkan menggali berhala-berhala yang sebelumnya telah terpendam di dasar tanah setelah kaumnya Nabi Nuh. Wat wa yaghus ja'ub wa nasr wa ghairiha. Berhala-berhala tersebut itu semua dimunculkan kembali oleh Amr bin Luhai. Kana tufan qad tamasaha wa dafanaha, padahal angin taufan telah menghancur leburkan berhala-berhala tersebut dan menguburkannya. Wajah syaitan farsadau ila amkinatiha. Datang syaitan kepada dia, kepada Amr bin Luhai ini, lantas syaitan tersebut mengarahkan ke tempat-tempat terpendamnya berhala-berhala tersebut. Fanabasaha wa akhrajaha, lantas kemudian dibongkar dan dikeluarkan berhala-berhala tersebut. Wa waza'aha 'ala qabailil Arab, dan dibagi-bagikan ke kabilah-kabilah Arab. Wa amara bi ibadatiha, dan diperintahkan untuk mengibadahinya. Ya, syaitan tentunya datang lewat mimpi. Tentunya setelah dia pulang dari Syam membawa berhala, maka dia sudah dekat dengan syaitan. Pulang dari negeri Syam dengan membawa syaitan tersebut. Kemudian dia tidur, di dalam mimpinya tersebut didatangi oleh syaitan. ditunjukkan di sana ada tempat berhala Wad, di sana ada Suwa, di sana ada Yaghuts, Ya'ug dan Nasr dan yang lainnya, bahkan yang ditunjukkan satu persatu oleh syaitan tersebut. Silahkan kamu gali. Setelah kemudian digali ternyata tepat benar seperti apa yang ada dalam mimpinya, maka semakin yakin dia bahwa ini adalah kebenaran. Orang-orang yang mengikutinya pun semakin yakin kebenaran mimpinya tersebut dan bahwa ini suatu yang memang diridhoi. Akhirnya mereka keluarkan berhala-berhala tadi. Setelah itu kemudian mereka bagi-bagikan dan mereka saling memberikan wasiat satu dengan yang lain agar menjaga dan merawat baik-baik berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut. Ini adalah patung-patung yang usianya sudah ribuan tahun, patung-patung yang sangat-sangat mulia dari orang-orang saleh di masa Nabi Nuh, untuk senantiasa diberikan hak-haknya. Yani ibadah maksudnya, minta kepadanya, nazar kepadanya, diberikan sembelihan kepadanya dan seterusnya. Wa qabilu minhu dzalik, dan mereka pun menerima hal tersebut darinya. Wa dakhala syirk fi ardil Hijaz wa fi ghairiha min biladil Arab, dan masuklah kesyirikan di negeri Hijaz dan selainnya dari negeri-negeri Arab. Wa ghayyara dina Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dia yakni Amr bin Luhai ini mengganti agama Ibrahim alaihi salam. Wa sayyaba as-sawa'ib, dan dia pun melakukan sa'ibah yang pertama, melakukan acara sa'ibah, ini tradisi bangsa Arab, sa'ibah yang pertama. Ya, ini binatang, unta dan semisalnya binatang-binatang ternak. Ana tidak hafal ada beberapa nama di situ, sebutan tradisi bangsa Arab yang dihidupkan oleh Amr bin Luhai ini. Ya. Di mana apabila unta tersebut telah melakukan satu perjalanan, semisal kemudian perjalanan tersebut selamat kembali ke tempat, maka unta tersebut dijadikan sebagai sa'ibah. Diberi tanda di telinganya, dibelah, tidak boleh lagi dinaiki dan tidak boleh lagi diganggu, dilepas bebaskan. Ini disebut sebagai sa'ibah. Lil asna min bahimatil an'am, bagi binatang-binatang ternak tertentu. Taib. Ini kalau dilihat dari sisi keadaannya adalah sesuatu yang sifatnya mungkin tradisi. Ternyata itu perkara yang membawa kepada petaka yang sangat besar, tradisi tersebut. Walidzalika ra'ahu Nabi SAW yajur qasbahu finnar, di mana Nabi SAW melihat Amr bin Luhai ini, dia menarik ususnya di neraka. Ya, ini ususnya terburai di neraka. Yakni ya juru am'a'ahu finnar, dia menarik-narik ususnya di neraka. Tersebut dalam hadis ra'aitu Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuza'i yajurru qusbahu finnar wa kana awwal man sayyaba sawa'ib, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Aku melihat Amr bin Amir bin Luhai al-Khuza'i, dia menyeret ususnya di neraka, di mana dia ini adalah orang yang pertama kali mengadakan sa'ibah, tradisi sa'ibah. Tradisi sa'ibah tadi telah dijelaskan, unta yang dipakai untuk berkendara kemudian ternyata sukses, bisa selamat pulang lagi ke tempat, kemudian dikasih tanda telinganya, tidak boleh lagi dinaiki, dilepas bebaskan dan tidak boleh diganggu sama sekali, dijadikan sebagai sa'ibah. Orang akan tahu ini adalah sa'ibah dengan dibelah telinganya tersebut. Oh, ini adalah sa'ibah, jangan diganggu. Ini sesuatu yang mungkin dipandang sebagai tradisi adat ya, ringan. Bagaimana dengan tradisi adat yang di tempat kita? Sungguh sangat banyak sekali berbagai macam jenis tradisi. luar biasa. Jangan dianggap itu sebagai perkara yang remeh. Seseorang mau membangun rumah ada tradisi, tradisi-tradisi yang menyimpang tentunya yang kita bicarakan ini. Tradisi yang terkait dengan keyakinan-keyakinan. Mau memakamkan jenazah ada tradisi, mau menggali kubur ada tradisi, mau khitanan ada tradisi. Ini itu ada tradisi semua. Maka jangan dianggap sebagai perkara yang remeh. Perkara yang akan membawa kepada kebinasaan justru. Jika tradisi tersebut, tradisi-tradisi terkait dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Allahul musta'an. Apalagi dengan sembelihan, yang disembelih pun dengan kriteria tertentu, maka ini sesuatu yang akan membawa kepada kebinasaan abadi, kerugian dan kesengsaraan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Fakanat halatul alam qabla bi'tsatin Nabi SAW fi dhalalin mubin. Maka demikian keadaan alam semesta ini sebelum diutusnya Nabi SAW berada dalam kesesatan yang nyata. Al-kitabiyun wal-ummiyun wa ghairuhum. Baik kitab ahlul kitabnya ataupun orang-orang uminya ataupun selain mereka. Zairu ahlul ard, seluruh daripada penduduk bumi. Illa baqaya min ahlul kitab kanu ala dinil haq. Kecuali segelintir daripada ahlul kitab yang mereka berada di atas agama yang hak ini. Lakinnahum inqaradu qoblal bi'tsah. Hanya saja mereka ini telah meninggal dunia semua. Ini inqaradu ini punah, artinya sirna, sudah meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada ya, Zaid bin Amr bin Naufal, ada juga Warqah bin Naufal. Fa'asbaha az-zulam halikan fil ard. Maka jadilah kegelapan itu merata di atas muka bumi. Waja'a fil hadis, dan tersebut di dalam hadis, annallaha nadhara ila ahlil ard famaqatahum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang kepada penduduk bumi, lantas Allah murka kepada mereka semua, yakni abghadhum, marah kepada mereka. Arabahum wa ajamahum, baik bangsa Arabnya apalagi bangsa ajamnya. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir daripada ahlul kitab yang masih berpegang dengan agama yang lurus. Jadi masa tersebut adalah betul-betul masa kegelapan yang luar biasa. Masa tersebut adalah masa kegelapan. Fi hadza dzulam al-halik wa hadhihi al-jahiliyatul mustahkamah wa intimasis sabil wa intimasis subul wa durusi wa durus wa atharir risalat as-samawiyah ba'atallah nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nas min adh-dhulumati ilan nur. Dan pada kegelapan yang merata ini dan jahiliyah yang mustahkam, mustahkimah, ini jahiliyah yang istilahnya bisa dikatakan merata juga, mustahkimah itu artinya menguasai semua lini-lini kehidupan. Wantimas as-subul, dan hilangnya jalan-jalan, yakni jalan-jalan risalah. Wantimas ad-durus wa athari risalat, hilangnya pelajaran-pelajaran dan asar-asar daripada kerasulan-kerasulan yang datang dari langit, yakni aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah yang Allah turunkan pada rasul-rasulnya terdahulu, itu sudah ditinggalkan oleh umat manusia. Kecuali hanya segelintir dan sangat sedikit jumlahnya, yang segelintir ini. Yang kemudian mereka pun meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua sudah tidak lagi ada tersisa satu pun, ba'atsallah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nas min adh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala nyatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum tayyib rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minnah, memberikan karunia atas kaum mukminin di saat Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, di mana sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman begitu sangat besar. Di mana mereka sebelumnya berada dalam kegelapan yang gelap gulita, gelap yang sangat pekat. Gelap yang sangat pekat. Kegelapan yang merata di seantero jagat raya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul membawa satu pelita yang kemudian menjadi cahaya yang terang benderang menerangi seluruh daripada alam semesta, membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah nikmat yang tiada tara. Wa in kanu min qablu ai qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, yakni sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jahiliyah kama qulna mansuba ilal jahl wa huwa adamul ilm. Dan jahiliyah sebagaimana kita katakan itu dinisbatkan kepada al jahl. Dan al jahl adalah adamul ilm, tidak adanya ilmu. Wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyah fa innahu madmum. Dan segala perkara dinisbatkan kepada jahiliyah maka perkara tersebut tercela. Oleh hada qala ta'ala, karenanya Allah taala menyatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bersolek ala jahiliyah yang pertama. Naha nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ani tabarruj, melarang istri-istri Nabi dari bersolek. Wa huwa idharuz zina fil aswaq. Nah, ini adalah kebiasaan jahiliyah, menampakkan perhiasan mereka di pasar-pasar. Perhiasan di sini yakni bagian-bagian tubuh mereka yang indah, menampakkan lehernya. Meskipun mereka di masa jahiliyah ada juga yang pakai kerudung, ya, pakai kerudung, tapi kerudung tersebut hanya disampirkan di belakang punggung mereka atau ditaruh, disadelkan begitu, di apa istilahnya, dijulurkan di depan dada mereka sehingga dada dan lehernya masih terlihat walaupun mereka memakai kerudung, ya, kerudung. Ada pula yang mereka tidak memakai kerudung tapi memakai sejenis kain penutup kepala saja sehingga lehernya kelihatan, ya, meskipun bagian rambutnya tidak terlihat. Ada pula di antara mereka yang sama sekali tidak memakai kerudung. Jadi dari sisi mana kemudian dikatakan bahwasannya hijab, ya, hijab yang syar'i itu adalah adat bangsa Arab. Sebelum datang Islam maka tidak dikenal hijab, apalagi cadar. Kalau cadar dikatakan sebagai kebudayaan bangsa Arab, maka itu adalah kedustaan besar. Kedustaan sebesar-besarnya kedustaan. Taib. Lian ahal jahiliyah kana nisauhum tatabarruj. Karena wanita-wanita jahiliyah dahulu mereka itu bersolek. Bataksyif an auratiha. Bahkan mereka ini menampakkan aurat-aurat mereka. Kama fit tawaf indahum. Sebagaimana di saat tawaf di sisi mereka. Yaraun anna hadza minal mafakhir. Bahkan mereka memandang bahwa itu sebagai bentuk sesuatu yang dibanggakan. Adapun tawaf dalam keadaan telanjang, maka kisahnya adalah di mana bangsa Arab semuanya itu mereka masih, ya, masih sangat kental dan sangat kuat turun temurun kebudayaan daripada milah Ibrahimiyah tersebut yang mereka pegangi pada masa-masa musim haji. Mereka pasti datang ke sana dari berbagai macam penjuru tadi. Penjuru bangsa Arab datang semua ke Mekah semuanya. Dan itu sudah berjalan selama bertahun-tahun, berabad-abad. Dan yang menguasai daripada wilayah Mekah tentunya orang-orang Quraisy. Bangsa Quraisy, bangsa yang begitu sangat ditakuti pada waktu itu dan sangat memang dimuliakan. Orang-orang Quraisy, satu-satunya bangsa yang dalam sejarahnya belum pernah dijajah oleh bangsa yang lain. Ini bangsa Arab. Quraisy. Nah, akhirnya, ya, karena mereka memiliki kebijakan-kebijakan, sedangkan mereka ini yang mengatur semuanya, mereka mewajibkan pada seluruh jamaah haji yang datang ke negeri tersebut untuk memakai pakaian yang suci dalam berihram mereka, ya, dalam beribadah haji mereka. Pakaian yang suci, tidak boleh pakaian yang mereka bawa dari negerinya, enggak boleh. Pakaian suci itu hanya ya boleh digunakan atau hanya bisa dipakai jika pakaian tersebut disediakan oleh bangsa Quraisy. Karena kalian akan menjalankan satu ibadah yang agung, ibadah haji. Kalian tidak boleh, haram menginjakkan kaki kalian kecuali dengan pakaian yang halal dan baik. Sedangkan kita tidak tahu pakaian-pakaian kalian ini, pakaian yang bersih, suci ataukah tidak, dari hasil yang haram ataukah tidak. Maka wajib bagi kalian memakai pakaian-pakaian kami ini, pakaian-pakaian yang disediakan oleh bangsa Quraisy. Akhirnya di saat kemudian banyaknya para pengunjung atau ini orang-orang yang beribadah pada waktu itu, ibadah haji dari berbagai macam penjuru, pakaian-pakaian tersebut pun ya tentunya tidak mencukupi. Dalam keadaan mereka dilarang untuk memakai pakaian mereka sendiri. Akhirnya mau tidak mau ya mereka harus telanjang. Bagaimana ini? Sudah telanjang sampai di sini ya sudah. Sudah tidak ada lagi pakaian, bagaimana lagi? Telanjang. Itu lebih suci bagi kalian daripada kalian pakai pakaian kalian. Akhirnya mereka tawaf dengan telanjang. Itu kisahnya demikian. Dan mereka menjadikan hal itu sebagai mafakhir, yakni kebanggaan. Sampai pun kami telanjang, kami rela. Wallahul musta'an. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala menyatakan, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah. Di saat orang-orang kafir mereka menjadikan di dalam hati-hati mereka semangat kesukuan ala jahiliyah. Hamiyah, hamiyatal jahiliyah. Semangat tapi semangat secara kesukuan. Maka semangat kesukuan ini adalah perkara jahiliyah. Semangat kesukuan ini adalah perkara jahiliyah. Islam Nusantara ini adalah kesukuan. Ini hamiyah jahiliyah dan seperti itu. Islam terbatasi dengan Islam Nusantara. Apalagi perkara-perkara yang lainnya. Perkara-perkara yang sifatnya lebih, sekupnya lebih sempit lagi. Hanya masalah bola, masalah ya, klub bola misalnya, sampai pada bunuh-bunuhan. Allahul Musta'an. Maka segala sesuatu yang dinisbatkan kepada jahiliyah itu adalah perkara yang tercela, seperti kesukuan, pengelompok-kelompokan dan semisalnya. Wa hadza min babil dam, fa hamiyat hamiyah al-jahiliyah madmumah. Maka di sini tersebut di dalam ayat ini secara dam, yakni telaan dengan hamiyah jahiliyah. Walamma sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansar hasala bainahu wa baina rajulin minal muhajirin fi ba'dil ghazawat yaqtital wa niza' faqala al ansari ya lal ansar wa qala al muhajiri ya lal muhajirin kullu wahid minhum da'a qauma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Demikian pula di saat terjadi ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang dari kalangan ansar terjadi di antara dia dengan saudaranya dari kalangan muhajirin pada sebagian pertempuran terjadi perselisihan, maka orang-orang ansor berteriak, wahai kaum ansor, orang Yahudi, ya afwan, orang ansor, satu orang ini tadi ya, orang ansor tadi, lelaki tadi mengatakan, wahai bangsa ansor, wahai kaum ansor. Kemudian orang muhajirin, satu orang ini juga berteriak, wahai kaum muhajirin. Masing-masing mereka menyeru, memanggil daripada kaumnya. Maka Nabi SAW menyatakan, abi da'wal jahiliyah, apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini, wa ana baina adhurikum, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian. Ya ini Rasul utusan Allah ada di tengah-tengah kalian saja, kalian masih berseru dengan seruan-seruan jahiliyah, ajakan-ajakan jahiliyah. Da'uha, tinggalkan itu. Fa'innaha muntinah, karena sungguhnya seruan-seruan jahiliyah tersebut adalah suatu perkara yang jelek, yang busuk. yakni al-i'tiza bil qabilah, yakni berbangga dengan qabilah, dengan suku. Li'anal mu'minin kullahum ikhwah, karena yang namanya mu'minin semuanya itu saudara. La farqa baina ansari wa muhajirin, tidak ada bedanya antara ansari dengan muhajirin. Tidak ada bedanya antara arabi dengan ajami, tidak ada bedanya. Semua daripada muslimin ini bersaudara. Yang membedakan adalah sisi takwanya. Wala baina qabilah kadza wa kadza hum ikhwah fil iman kal jasadil wahid. Tidak ada perbedaan antara kabilah ini dengan kabilah itu. Mereka semua adalah bersaudara seperti satu tubuh. Wal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dhan, dan seperti bangunan yang menguatkan satu bagian dengan bagian yang lain. Hadzal wajib 'alal muslimin. Ini yang wajib atas kaum muslimin. Annahum la yumayyizun baina arabi wa ajami. Tidak boleh mereka untuk memisah-misahkan, membeda-bedakan ini arabi, ini ajami. Wa aswad wa abyad. Tidak pula untuk kemudian melebihkan antara satu dengan yang lain dengan warna kulitnya. Ini hitam, ini putih. Illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Sedangkan takwa itu letaknya di hati. Ya, tidak ada orang yang mengetahui kadar ketakwaan masing-masing orang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara kalian, persaudaraan kalian. Fal i'tizaa bil ansab wal i'tizaa bil qabail min umuril jahiliyah. Maka berbangga dengan nasab, berbangga dengan kabilah, ini termasuk perkara jahiliyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.